الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاد الله وإياكم من النار. Sekarang kita lanjutkan kitab Al-Ubudiyyah. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى وقال صلى الله عليه وسلم أوثق أمور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Jadi ikatan yang paling kuat keimanan seseorang itu apabila dia memiliki rasa al-hub, rasa cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika dia marah murka itu juga karena Allah. Tentunya al-urah ini yaitu ikatan yang dipegang oleh manusia ketika dia mendapatkan suatu bahaya, kerugian atau yang lainnya, maka penting untuk memegang al-urwah itu dengan al-iman itu ural iman. Agar apa? Lianjua minal makari, agar dia terhindar dari segala macam kejelekan, keburukan, sehingga dia bisa selamat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat, qala Allah ta'ala faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisam laha wallahu samiun alim. Awal juz 3. Maka barang siapa yang dia itu mengingkari tagut, dia tidak beribadah kepada selain Allah, hanya thiqatan billah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan terus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala bentuk larangannya. Tentunya orang-orang yang demikian yang bisa menjaga amal solehnya, ibadahnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala ikhlasun lillah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang sudah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, tali yang kuat yang tidak akan lepas. Wallahu samiun alim. Karena terkadang ikatan itu ada juga yang dia mudah lepas. Tentunya orang-orang yang dia tidak bisa memegang teguh dengan tali yang kokoh, maka akan terputus dan akan hancur, akan binasa. Maka penting kita untuk senantiasa thiqatun billah dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kemudahan dan sebagainya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Tentunya orang-orang yang walakin al-uratu wuthqa allatina tanfas hiya al-imanu billah wal kufru taghut. Akan tapi orang yang kuat pegangannya, kokoh tali yang dia pegang tersebut, itu tidak akan lepas, yaitu adalah beriman kepada Allah. Imanu billah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala rububiyyatun wa uluhiyyatun wa asma sifat di tauhidih. Jadi mengesakan Allah dalam hal baik itu rububiyahnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa menandinginya, baik menciptakan, memberikan rezeki, menguasai semua alam semesta dan sebagainya dari perbuatan Allah, dan juga meyakini bahwasanya semua bentuk ibadah dia harus dia murnikan kepada Allah. Tentunya al-imanu billah, kemudian juga menetapkan apa yang di tetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ada yang merubahnya, yang tidak dirubah, bighairi tahrif wala ta'til, dan juga tidak ditolak, wala takyif, dan juga tidak membagaimanakan, menggambarkan sesuatu yang tidak ada contohnya, wala tamtsil, atau memberikan permisalan. Maka demikian al-imanu billah yang benar. Wal kufru bi tagut. Kemudian juga harus mengingkari segala bentuk tagutnya. Tagut itu ma tajawaza bil 'abdi min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi orang yang mengikuti, baik itu manusia atau yang lain, tapi melampaui batasnya, maka ini dikatakan mengikuti tagut. Ketika dia terjatuh kepada kesalahan, masih saja diikuti. Ya, min matsbu. Ataupun juga dia beribadah kepadanya, ya dan billah. Maka hal-hal tersebut harus dihindari. Jadi orang yang kuat, yang kokoh, yang dia tidak akan beriman kepada tagut. Harus al-kufru bi tagut, mengingkari segala bentuk tagutnya. Tagut juga dikatakan kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, atau dia meminta sesuatu kepada selain Allah. Nah, tentunya fal iman, ya, keimanan ini yang mana harus seorang muslim untuk selalu berpegang teguh, yatamassak biha awthaqaha alhubbu fillah wal bughd fillah la yuhibbu illa lillah. Tentunya orang yang demikian, yang memiliki keimanan yang benar, dia akan kokoh, dia akan istiqar, akan kokoh keimanannya. Tentunya dia akan memiliki rasa apa? Rasa cintanya, loyalitasnya, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memiliki rasa benci dia, itu pun karena Allah, bukan karena yang lain. La yuhibbu illa lillah wa la yabghad illa lillah. Dan semuanya itu, rasa benci dia, rasa cinta dia, itu karena Allah Subhanahu wa taala, min ajlillah. Nah, bukan min ajli dunya awil hawa, bukan karena perkara dunia atau perkara hawa nafsunya. Nah, maka yang demikian wabidzalika yakunu qad tamassak bi awsak moral iman. Tentunya orang yang demikian yang termasuk orang yang kokoh berpegang teguh dengan keimanan yang kuat. Nah, wa fi sahihanhu sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kemudian dilanjutkan dengan hadis berikutnya. di dalam Sahih Bukhari ya, katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan ada tiga hal yang di situ seseorang bisa merasakan manisnya atau lezatnya iman. Bangkan Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi namanya al-iman juga memiliki halawah ya. Lahu halawah wa lahu ladza, dan juga ada rasa kelezatan apabila dia benar-benar menjalankannya. Wa laisa kullu mukmin yajid hadhihi al-ladza wa hadhihi al-halawah. Jadi tidak setiap orang yang dia mengaku beriman itu bisa mendapatkan, merasakan lezatnya iman atau manisnya iman. Illa idza saqarra al-iman wa tawassaq fi qalbi wa tawassaq fi al-qalbi. Kecuali tadi yang tadi sudah disebutkan, apabila memang imannya berkokoh. Dia ketika diuji dengan berbagai macam cobaan ya, dia tetap kuat keimanan dia kepada Allah, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bersabar ya, masih menjalankan ketaatan dengan sempurna. Nah, masih mengamalkan amalan saleh, berbuat baik kepada yang lain, tidak berbuat zalim, tidak merusak amalannya dengan perbuatan-perbuatan dari ucapannya atau perbuatan yang khabith, yang jelek. Maka tentunya idza saqara al-iman wa tawassaqa fi qalbi, orang yang demikian yang sudah kokoh keimanannya, yang kuat ya, keimanan dan sudah ada di dalam hati dia, maka orang tersebut fa innahu yajidu hadhihi al-halawa atau wa hadhihi al-ladha. Tentunya orang demikian akan merasakan manisnya iman dan lezatnya iman. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kemudian dijelaskan lagi. Siapa saja orang yang bisa merasakan atau merasakan lezat ataupun manisnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Artinya orang yang dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Ya, artinya dia lebih mendahulukan apa? Perintah Allah. Lebih mendahulukan amalan saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Ayahabu ilaihi min walidih wa min auladihi wa mid dunya wa ma fiha. Baik itu orang tuanya, anaknya, atau perkara dunia yang lain. Nah, maka fa'allahu wa rasuluh ahabu ilaihi min kulli syai. Tentunya Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai. Nah, dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi orang demikian akan merasakan apa? Manisnya atau lezatnya iman. Yang kedua, wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi dia mencintai seseorang ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbu illa lillah. Jadi al-hub, rasa cinta dia itu karena Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita menyukai berteman bukan karena Allah Subhanahu wa taala, iya dan billah. Kita menginginkan kebaikan ya, dari saudara kita, apabila dia terjatuh kepada kesalahan, tentunya kita berikan apa? Nasihat agar dia mau menjalankan kebaikan lagi. Nah, tentunya orang yang selalu menjalankan kebaikan ya, jadi min tawab ya, al khair ba'da. Tentunya orang yang bisa menjalankan terus kebaikan, dia akan melahirkan kebaikan berikutnya. Namun kalau dia terus menjalankan kejelekan, menjazih saya, tentunya akan melahirkan sayyah badah, akan melahirkan kejelekan dan kejelekan berikutnya. Nah, maka penting untuk menjaga ya, rasa ukhuwah kita ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala, yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia bisa merasakan lezatnya, manisnya iman. Yaitu wa man kana yakra ay yarji'a fil kufri ba'da id anqadahu Allahu aminhu. Jadi ketika dia disuruh untuk kembali kepada kekufuran, ya, dia tidak mau. Dia tidak menyukainya, dia membencinya. Dia tidak senang ketika diajak kepada kejelekan. Sebagaimana ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan dia ya, dari kejelekan dan keburukan tersebut ya. Kama yaqra ayyul qafinnar. Sebagaimana dia juga tidak mau, tidak suka, benci ya, apabila dia dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Nah. Jadi yaqra, dia membenci sesuatu itu karena apa? Ma khalafa dinil Islam. Karena ada penyelisihan di dalam syariat Islam. Jangan sampai kita membenci sesuatu karena subjektif yang di situ tidak ada dasar dari syariat Islam. Iya dan billah. Maka hal ini sangat dilarang. Dikhawatirkan kita rasa benci kita bukan karena Allah. Kita membenci sesuatu itu karena di situ memang ada pelanggaran syariat. Nah, jadi kullu ma khalafa dinil Islam minal adyan, maka wajib untuk yakrah, untuk kita membencinya ya. Ataupun bisa jadi kita perangi wala yuhibbu ila dinil Islam. Tentunya kita semua cintanya hanya karena syariat Islam yang kita tegakkan. Falidalik yakra ayyaun fil kufri alladhi huwa diddul Islam. Sebagaimana dia juga benci kalau dia disuruh untuk kembali, dia sudah bertobat, sudah menjalankan amalan Islam, kemudian tiba-tiba ada yang mengajak ya, maka tetap dia benci, tidak mau. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Nah. Tentunya seorang muslim yang benar ya, seorang mukmin yang benar tadi harus yakrah al-kufr. Harus dia benci terhadap bentuk kekufuran. Yaitu bentuk apa? Kekufuran yang ma khalafa, yang di situ menyelisih apa? Dinul Islam. Ya. Dinul Islam. Wa yaqra ya'ud ilaihi, dan juga harus benci untuk tidak kembali kembali kepadanya. Ketika kita sudah terjatuh kepada kesalahan tersebut, jangan sampai kita ulang kembali. Ya, karena seorang mukmin yang benar, tentunya dia harus membencinya terhadap segala bentuk kejelekan yang itu mukhalaf lisunnah, menyelisih as-sunnah, menyelisih al-Islam. Naam. Sebagaimana dia juga ya, membenci kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah. Tentunya orang yang demikian yang sudah memiliki karakter tabiat yang baik, yang dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, dia memiliki rasa cinta dia terhadap seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia tidak mau diajak untuk kembali kepada kekufuran. Maka hal demikian ya, sudah merasakan wajada halawatal iman. Tentunya dia akan merasakan manisnya iman, memiliki rasa tuma'ninah ya, ada ketenangan pada dirinya ya. Tentunya orang-orang yang man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang senantiasa menjalankan amal soleh, yang dia sudah merasakan lezatnya manisnya iman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yaitu kehidupan yang lebih baik ya. Tentunya dia memiliki rasa tuma'ninah, rasa ketenangan, dan juga akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa cukup kepada dirinya. Nah, maka jangan khawatir ketika seorang menjadi orang yang beriman yang benar, yang hak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya. Namun sebaliknya kalau dia itu hilang, wa man faqadaha, salah satu dari tiga tadi, tidak mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih mendahulukan yang lainnya, atau dia tidak ada rasa cinta kepada saudaranya, itu bukan karena Allah, rasa cinta dia bukan karena Allah, ataupun juga terkadang dia mau kembali kepada kekufuran atau diajak kepada kekufuran dia mau menjalankannya, tentunya hal demikian. Fa innahu la yajid halawatal iman. Baik itu ba'dahu aw kullu. Ya. Baik itu sebagiannya atau tadi seluruhnya dari tiga komponen tadi. Nah, maka penting untuk senantiasa istiqrar iman. Harus kuat kokoh keimanannya. Jangan sampai la yuzahzihu syai. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghalangi dia atau bisa merubah dia. Ya, tadinya kuat keimanannya menjadi luntur. Jadi al-iman itu bisa kuat yazidu bi ta'ah. Keimanan seorang bisa bertambah, bisa kuat dengan melakukan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan kalau dia menjalankan kemaksiatan, maka akan sedikit demi sedikit imannya menjadi berkurang. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, jadi tidak seorang itu keimanan akan terus seperti itu, tidak. Ya, dia akan bertambah kalau dia rajin menjalankan amal soleh, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan kokoh, akan istiqrar iman. Namun sebaliknya kalau dia terus melanggar aturan Allah, ya, selalu berbuat zalim, ya, maka hal demikian akan berkurang keimanan dia sebagian atau bisa jadi seluruhnya akan hilang. Nah, maka jangan sekali-kali kita ya, terlena dengan kehidupan dunia atau terpengaruh dengan ucapan manusia atau tidak kuat dengan berbagai macam celaan, hinaan. Ya, terkadang orang ketika dihina dia tidak kuat. Harus bersabar. Harus bersabar agar iman kita itu menjadi istiqor. Nah, atau istiqrar. Nah, fi qalbina. Nah, ini diantara halawah ataupun juga lazah ya, yang bisa dirasakan apabila seorang menjalankan ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya, rasa cinta dia kepada seorang itu karena Allah, dan juga dia tidak mau ya, menjalankan segala bentuk pelanggaran syariat Islam. Natabil qara subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka. وأتوب إليك.